Aku yang memikirkan, namun aku tak banyak berharap. Kau membuat waktuku tersita dengan angan tentangmu. Mencoba lupakan, tapi ku tak bisa. Mengapa sekedar